tapi tak pernah sesakini. Karena pernah cinta, tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang aku tak rela kau bagi untuk hati yang lain.